Aitah, atau ada gajah mati, atau harimau misalnya, atau singa, atau hewan-hewan yang lain yang mati tanpa disembelih, itu disebut dengan maitah dalam bahasa Arab. Dalam istilah syar'i disebut maitah. Juludul maitah, kata beliau, kulit-kulit dari bangkai, baik bangkai hewan yang boleh dimakan seperti kambing, sapi, unta, atau yang tidak boleh dimakan tadi seperti apa, harimau tidak dimakan kan, singa itu tidak dimakan. Tathuru biddibak, disucikan dengan cara dikuliti. Jadi walaupun hukum asalnya ini adalah bangkai dan bangkai adalah najis menurut mayoritas para ulama, tapi dia bisa kita sucikan kulitnya dengan cara dibag. Dibag itu dengan cara dikuliti, ya. Dengan tentunya setiap daerah memiliki cara dan bahan mensamak yang khusus. Artinya di Jawa ini ada kebiasaan misalnya menaburkan garam, mensamaknya, membersihkan kulit itu dengan garam. Ada yang menggunakan dedaunan, bahan-bahan tertentu. Itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata beliau, berdasarkan riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabu dubigha faqad tahur. Kulit apapun yang disamak maka dia telah menjadi suci. Artinya sebelum disamak dia adalah bangkai yang najis, tetapi kalau sudah disamak, sudah dikuliti, maka dia menjadi suci. Suci artinya boleh kita pakai untuk kebutuhan kita, dijadikan perabot, dijadikan pakaian, dijadikan tenda, dijadikan karpet, atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Atau kalau di bangsa Arab dijadikan apa, geriba namanya, ya, geriba. Zaman dulu kita lihat di film-film zaman dulu itu kulit hewan itu dibuat seperti kantung minuman, ya, tempat untuk membawa air. Itu suci kalau memang dia sudah didibag, sudah disamak atau dikuliti. Lalu di sini beliau rahimahullah Abi Syuja, Al-Qadi Abi Syuja berkata, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Jadi dua jenis hewan ini walaupun dia sudah dikuliti tapi tetap najis. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ya, jadi kulit anjing dan kulit babi, ya, yang asalnya adalah bangkai lalu dikuliti, itu tidak mengubah status kenajisannya. Kenapa? Mari kita lihat. Di sini dijelaskan oleh beliau, li'annahuma najisani fi halil hayah. Tentunya kitab kita ini Matan Abi Syuja ada ta'liknya, ya. Ada catatan-catatan singkat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Majid Al-Hamawi. Dari namanya berarti dari Suriah, ya, dari kota Hamah, Hims, ya, di Suriah. Majid Al-Hamawi, beliau berkata di sini, kenapa kulit anjing dan kulit babi walaupun sudah dikuliti tetap saja najis? Kata beliau di sini, li'annahuma najisani hala al-hayah. Karena baik anjing ataupun babi ketika hidup saja najis. Ketika hidup saja najis. Wadibag, adapun samak, menyamak atau mengkuliti, innama yutahhir jildan najis bil mayyit, hanyalah bisa mensucikan kulit hewan yang najis dikarenakan mati, dikarenakan bangkai. Beda, ya. Jadi sapi misalnya ketika hidup dia suci. Kenapa dia jadi najis? Kalau dia mati, tidak disembelih. Jadi fungsi dari samak, kata beliau, menyamak. Menyamak itu adalah mengubah status hukum dari hewan yang ketika hidupnya sebenarnya dia suci, lalu menjadi najis dikarenakan dia bangkai, bisa dikembalikan lagi menjadi suci. Berbeda dengan anjing dan babi. Jadi sebelum dia jadi bangkai pun dia sudah najis. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, najis babi itu disebut apa? Mughallazah. Najis yang paling buruk. Ada mukhaffafah ya, kencing bayi laki-laki sebelum dia makan apapun. Ada yang mutawassithah, yaitu kencing kotoran manusia misalnya. Ada yang mughallazah, yang sangat buruk sekali, yang parah najisnya, yang harus dicuci dengan apa namanya 7 kali. Salah satunya dalam riwayat ulahun nabi turab, yang pertama dengan tanah. Dalam riwayat asnahun nabi turab, pertengahannya dengan tanah. Itu oleh karenanya disebut sebagai najis yang parah, najis yang parah. Jadi hidupnya saja sudah najis. Ya, jadi ketika dia mati, najisnya double. Najis dalam pengertian bahwa ketika dia hidup dia adalah sesuatu yang najis, ketika dia mati bertambah lagi menjadi bangkai, bangkai pun najis. Sedangkan samak dia hanya mengubah yang najis dikarenakan bangkai, dikarenakan bangkainya saja. Tapi ketika hidup dia tidak najis. Ya, dia ketika hidup tidak najis. Jelas ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan di sini, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau yang dihasilkan dari keduanya. Kalau ada misalnya babi dan anjing terjadi apa namanya satu hubungan biologis, lalu lahir gabungan antara anjing dengan babi, atau yang dari salah satunya. Ada hewan misalnya dia anjing lalu menikah, apa, melakukan hubungan biologis dengan hewan yang lain, ya serigala atau apalah misalnya ya, sehingga lahirlah satu jenis yang baru, maka itu pun mengambil hukum asalnya, yaitu najis kata beliau. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Adapun tulang bangkai ada tulangnya kan. Wa azmul maitah, azm tulang, maitah bangkai. Wa sya'ruha, begitu pun apa namanya rambutnya, rambut dari bangkai, najisun, adalah najis. Ya, dia mengikuti hukum apa daging, mengikuti hukum apa namanya tempat di mana dia menempel. Ya, di sini dijelaskan bahwa li'annahuma min ajza'il maitah, karena dia bagian dari bangkai. Bangkai itu satu kesatuan. Baik daging, baik itu darah, baik itu tulang, baik itu rambut, itu disebut dengan bangkai. Wal maitatu najisatun liqaulihi ta'ala, dan bangkai itu najis berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan atas kalian bangkai. Ya, dan kata beliau di sini, wa tahrimu ma laisa biharam, dan mengharamkan sesuatu yang asalnya bukan haram. Misalnya kambing, dia tidak haram, lalu menjadi bangkai, menjadi haram. Mengharamkan sesuatu yang tadinya tidak haram, wala dororo fi aklihi, dan tidak ada doror hukum asalnya, tidak ada bahaya ketika kita memakannya. Sebenarnya hukum asalnya tidak ada bahaya. Yadullu ala najasatihi, menunjukkan bahwa sebenarnya illat keharamannya adalah karena najis. Nah, ini ijtihad di mazhab Imam Syafi'i. Jadi bangkai, taruhlah bangkai sapi, bangkai unta, ini hukum asalnya halal, lalu menjadi haram. Dan kita tidak melihat ada sebab keharamannya. Karena kalaupun dimakan, hukum asalnya ya selama tidak busuk, tidak berbahaya bagi manusia. Secara persangkaan begitu. Maka tidak ada alasan yang lain kenapa dia diharamkan kecuali karena najis, kata beliau. Diharamkannya karena najis. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian di sini dikatakan, wa indama naha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam an akli luhum al-humur al-ahliyah. Dan ketika Nabi melarang para sahabat pada peristiwa perang Khaybar untuk memakan, melarang mereka memakan daging keledai. Hewan ya, hewan yang seperti kuda tapi lebih kecil, keledai. Tentunya kita pernah melihat keledai. Akhbaro, Nabi mengabarkan, bi annaha najisah, bahwa itu adalah najis. Wa amara bi ghuslil aniyati allati tubikhat fiha. Bahkan Nabi memerintahkan untuk mencuci bejana-bejana yang digunakan untuk memasak daging keledai. Berarti najis. Yang haram dimakan itu berarti najis. Karena kalau tidak najis, untuk apa dicuci? Kalau tidak najis, untuk apa dicuci? Lalu dikatakan di sini, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan, waqisa 'ala najasatil humuril ahliyah ghairuha mimma la yu'kal bijami'in bijami' adamil akal. Dan dikiaskan kepada najisnya daging keledai semua hewan yang haram untuk dimakan. Nah, ini pendalilannya begitu. Ya, pendalilannya. Lalu dikatakan oleh beliau, illal adami kecuali manusia. Manusia ketika hidup tidak najis. Ketika meninggal pun tidak najis. Tapi semuanya najis. Kalau yang selain manusia najis. Ya, kambing misalnya dia suci, tetapi kalau mati jadi bangkai najis, kecuali kalau disembelih, kan begitu. Begitupun unta, sapi dan hewan-hewan yang lainnya. Kecuali dua jenis bangkai ya, apa? Dua jenis bangkai itu ikan dan belalang. Kalau itu dikecualikan dalam syariat. Begitupun manusia, manusia tidak najis. Ya, orang yang beriman tidak najis ketika dia hidup atau ketika dia meninggal. Kata beliau, hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Isra ayat yang ke-70 di mana Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Jadi diberikan kemuliaan. Tentunya salah satu bentuk kemuliaannya adalah manusia itu suci baik ketika hidup ataupun ketika meninggal. Bahkan kalaupun dia junub, ya, lalu kita bersentuhan dengannya, itu hadasnya tidak pindah. Misalnya si A sedang junub, lalu datang si B, mereka bersalaman. Apakah hadas si A berpindah ke si B? Tidak. Oleh karenanya ketika Nabi bertemu dengan Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah radhiyallahu an bertemu dengan Nabi, Nabi mengucapkan salam, lalu ingin bersalaman, Abu Hurairah pergi. Lalu kembali lagi ditanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau tadi pergi? Ya Rasulullah, aku tadi sedang junub, aku tidak mau bersentuhan denganmu dalam kondisi junub. Masya Allah, kata Nabi, sesungguhnya seorang muslim itu layan jus, tidak najis. Kalau bersentuhan tidak najis. Walaupun Anda junub, ya bersentuhan tidak masalah, junubnya tidak pindah ya ke orang lain. Jelas ma'asirul muslimin. Di sini ada faidah yang penting untuk kita ketahui. Seandainya ada hewan. Hewan ini halal untuk dimakan. Lalu putus satu bagian tubuhnya. Tetapi hewannya tidak mati. Apa status dari bagian tubuh yang putus tersebut? Tentunya bangkai. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyitah." Apa-apa yang lepas dari satu hewan, putus misalnya kaki kambing putus. Boleh enggak misalnya kita jadikan sop? Tidak bisa. Karena kalau itu putus dari hewan, sedangkan hewannya masih hidup, maka yang putus itu disebut maitah, bangkai. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Misalnya bulu domba. Itu kan lepas dari hewannya. Misalnya kalau kita lihat di negara-negara Australia, Selandia Baru, atau negara-negara yang lain, itu hewan-hewan apa namanya, biri-biri ya, gonam kalau dalam bahasa Arab, ya, itu apa namanya, bulunya dicukur rutin, dicukur, lalu dijadikan kain wol, ya, dijadikan apa namanya, kain dan lain sebagainya, dijadikan benang. Berarti ini sesuatu yang lepas ya, dari hewan, sedangkan hewannya masih hidup, itu dikecualikan, itu diperbolehkan. Ya, begitupun kalau ada bulu, misalnya bulu apa, bulu burung merak. Kita lihat sebagian orang kalau mendapatkan ekor burung merak yang lepas kan bagus ya, diambil dibawa ke rumah misalnya dijadikan pajangan. Apakah itu najis? Tidak. berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ya, ayat yang ke-80 Allah berfirman, wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasa wa mata'an ilahin. Dan dari bulu wolnya, dari bulu unta, lalu dari bulu burung ya, dijadikan sebagai perabotan dan perhiasan. Itu tidak masalah. Tetapi selain daripada itu, misalnya kakinya lepas ya, atau misalnya ada kambing ekornya lepas, boleh enggak kita jadikan sop buntut misalnya? Sop buntut kambing atau sop buntut sapi? Sop buntut sapi ya. Sapi hanya ekornya saja yang lepas, sedangkan sapinya masih hidup. Tidak boleh. Itu dihukumi apa, Bang? Bangkai. Ya, itu dihukumi bangkai. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kaitan dengan masalah samak, menyamak ya. Kita sekarang memasuki pembahasan yang kedua terkait dengan faslun. Di sini muallif berkata faslun fisti'malil awani. Pasal terkait dengan penggunaan bejana. Masya Allah, sampai diatur. Airnya diatur ya. Lalu tempatnya pun misalnya masalah menyamak diatur. Lalu masalah penggunaan alat-alatnya pun diatur. Dalam Islam semuanya Masya Allah diatur dengan sempurna. Di sini beliau berkata isti'malul awani, bab atau pasal terkait dengan penggunaan bejana. Di sini rahimahullah berkata wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita tidak boleh punya ember, punya baskom, punya piring, punya mangkuk yang terbuat dari emas dan perak. Itu dilarang dalam Islam ya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apa sebenarnya sebab pelarangannya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari israf, yaitu sifat berlebih-lebihan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bisa menyakiti orang-orang miskin ya. Kasril kulubil masakin, bisa menyakiti hati orang-orang miskin. Orang miskin lihat, Masya Allah si fulan embernya saja emas. Ini tentunya menyakiti hati orang-orang Islam. Oleh karena dalam Islam dilarang ya kita menggunakan bejana, piring, ember dan lain sebagainya, baskom yang terbuat dari emas ya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan, tidak boleh. Janganlah kalian minum ya dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafiha. Dan jangan pula kalian makan ya menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal larangan itu adalah litahrim ya, sebagai bentuk apa, keharaman ya, kecuali ya emas untuk dijadikan perhiasan oleh wanita atau perak digunakan perhiasan cincin oleh laki-laki, itu tidak masalah ya. Tetapi kalau berupa istimal yang lain digunakan sebagai perabotan ya, misalnya tusuk gigi tusuk gigi dari emas, itu nggak boleh. Atau pulpen dari emas, itu tidak boleh ya, itu tidak diperbolehkan. Mari kita lihat di sini, wala yajuzu iqtina'uha aidan li'annahu yajurru ila isti'maliha. Dan kita tidak boleh memilikinya juga. Jadi bukan hanya tidak boleh dipakai, dimiliki pun tidak boleh, karena itu bisa membawa kepada menggunakannya. Lalu wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan kita menggunakan selain daripada emas dan perak dari bejana-bejana, baik itu bejana yang terbuat dari tanah liat, terbuat dari plastik, terbuat dari aluminium, terbuat dari kuningan atau benda-benda yang lain ya, selain yang terbuat dari apa, emas dan perak, karena itu dilarang dalam agama Islam. Jelas ma'asyiral muslimin Ini bab pasal yang kedua yang kita bahas hari ini. Kita memasuki pasal yang ketiga, dan ini pasal terakhir yang kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Faslun, pasal, kata beliau, fis siwak, tentang permasalahan siwak. Tentunya kita pernah mendengar ya, siwak. Siwak yaitu membersihkan gigi dengan kayu, kayu arok. Ya, siwak namanya. Dikatakan wassiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'im. As-siwak yaitu bersiwak mustahab, disunnahkan, fi kulli hal, pada setiap kondisi, kapanpun kita disunnahkan bersiwak, illa, kecuali ada satu waktu di mazhab Imam Syafi'i di mana kita dilarang bersiwak. Kapan itu? Adapun bersiwak disunnahkan kapanpun berdasarkan hadis tentunya, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirab. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi bersiwak disunnahkan kapanpun berdasarkan hadis Bukhari, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirab. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kapanpun bersiwak disunnahkan, illa kecuali ba'da zawal, ba'da zuhur. Kalau bulan Ramadan ba'da zuhur lis-shaim, bagi orang yang berpuasa ini tidak dianjurkan bersiwak. Di sini disebutkan fa innahu hina idzin yukrahu. Kalau sudah ba'da zuhur pokoknya setelah zawal, tergelincirnya matahari ke sebelah barat, itu tidak lagi disunnahkan, bal yukroh, tetapi dimakruhkan. Berdasarkan sabda Nabi, la khalufu fammi sha'imi atyabu indallahi min rihil misk. Karena sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Oleh karenanya, kata mereka, kata para ulama di mazhab Imam Syafi'i, menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah makruh, yukroh. Ini hujahnya. Ini argumen, walaupun jumhurul ulama mengatakan tidak masalah. Mayoritas para ulama mengatakan tidak masalah. Tapi hujahnya ya ini. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wahuwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban. Dan bersiwak ini dalam tiga kondisi sangat ditekankan. Jadi ada tiga kondisi di mana siwak sangat ditekankan. Yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi. Yang pertama, kapan kita sangat dianjurkan bersiwak? Apabila terjadi taghayyuru fam, perubahan kondisi mulut. Mulut kita berubah. Min azmin, dikarenakan diam yang lama, diam. Itu bau mulutnya berubah, maka disunnahkan bersiwak. Atau disebabkan oleh faktor-faktor yang lain yang menjadikan kondisi mulut kita berubah. Misalnya berpuasa sebelum zawal di mazhab Imam Syafi'i, atau sariawan, atau yang lain-lain lah yang menyebabkan mulut kita menjadi berubah kondisinya. Yang kedua, wa indastiqazi minan naum. Dan tatkala bangun dari tidur, ini ada hadisnya ya. Kana Rasulullah idza qama minan naum yashushu fahu bisiwak. Bahwa di antara kebiasaan Nabi kalau bangun di malam hari, beliau menggosok-gosok giginya dengan siwak. Jadi yang pertama, kapan kita bersiwak? Saat mulut kita berubah. Bangun misalnya karena makan sesuatu atau karena diam yang lama dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga adalah indal qiyami ila shalah, tatkala kita hendak melaksanakan salat. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata baginda Rasulullah, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka salat. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Ini tiga poin yang bisa kita bahas.

Citayam, dan dekat Pasar Parung Bogor, dikepung oleh Fasilitas Umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal Rp150 juta rupiah. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan kavling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa untuk ikut berinteraktif dengan kami menggunakan dua layanan yang telah kami sediakan, layanan telepon di 0812-1998-1555 dan bisa juga menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Pembahasan kita hari ini masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Yanto di Lampung. Apakah kalau kaki yang basah menginjak lantai kering yang najis, kaki jadi najis juga? Syukron. Wallahualam bissawab ya. Kalau memang najisnya, najis itu, ini pertanyaan yang Masya Allah membutuhkan penjelasan dari ulama ya. Hukum asalnya tentunya najis itu kalau kita bahas dari sisi yang lain, dari sisi bagaimana seharusnya kita membersihkan najis, kita mendapatkan hadis yang sahih, An-A'rabiyan bala fi ta'ifatin minal masjid, bahwa telah terjadi seorang Arab Badui yang kencing di satu bagian dari masjid. Fazajarahun nas, maka manusia hendak menghentikannya, artinya memarahi orang tersebut. Lalu Nabi membiarkan dahu, ya biarkan dia menyelesaikan buang airnya. Lalu setelah itu Nabi meminta satu ember air kemudian disiram. Artinya bahwa cara membersihkannya adalah dengan cara disiram air, kalau itu berbentuk tanah, karena air itu akan membawa najisnya ke dalam. Tetapi bagaimana kalau seandainya berbentuk keramik atau marmer sebagaimana yang hari ini kita gunakan? Tentunya caranya lain, kata para ulama. Cara yang pertama adalah dengan cara mengeringkannya. Dengan cara mengeringkannya. Kalau sudah kering, barulah kita siram air, baru kita pel. Karena memang kondisinya berbeda. Kalau tanah dia turun ke bawah, kita siram turun ke bawah. Tapi kalau keramik tidak, dia menyimpan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mencium baunya, itu masih ada baunya. Bau pesing orang bilang. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang dimaafkan itu warnanya. Ini kaitannya dengan permasalahan darah haid. Misalnya seorang wanita darahnya jatuh ke celananya, ke pakaiannya. Lalu dia bersihkan, dia kerik, dia kucek, dia bersihkan pakai sabun, tapi warnanya tidak hilang. Dimaafkan dalam syariat. Kalau warna yang tersisa dimaafkan. Tetapi kalau masih ada baunya menyengat, maka najis. Ya, najis. Artinya apa? Harus kita pel, harus kita bersihkan. Kalau kita menginjaknya, ya kita cukup cuci kaki saja. Wudu kita tidak batal. Karena menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu, tapi wajib dihilangkan, wajib dibersihkan. Dan adanya bau menunjukkan adanya najis. Jelas? Kalau tidak ada bau, tidak ada apapun, bagaimana kita tahu bahwa di situ ada najis misalnya? Ya, Allah alam bisawab. Kecuali kalau itu sudah terjadi satu bulan yang lalu atau satu minggu yang lalu sampai tidak ada bekas, tidak ada bau, artinya sudah terkena angin dan lain sebagainya, maka itu dianggap suci. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya kalau kita selalu rutin mengerjakan salat ba'da zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum asar? Sunnah ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah. Ya, maka kita mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang muakkad, yang ba'da zuhur dan qabla zuhur, yang qabla asar bukan muakkad. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membiasakan diri menggosok gigi sebelum berangkat sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh, apakah dihukumi sama dengan bersiwak? Ya, hukum asalnya sama. Kalau memang tidak ada kayu siwak, boleh menggunakan yang lain. Kalau tidak ada kayu arok, ya silahkan gunakan yang lain. Tapi kalau ada kayu arok, ya digunakan kayu arok. Bahkan penelitian modern mengatakan bahwa kayu arok ini memiliki enzim-enzim yang baik untuk mulut kita. Jadi ketika Nabi menyukai kayu arok, kenapa tidak dipilih batang-batang yang lain, tapi kayu arok ya? Karena memang dari sisi teksturnya pun lain ya. Bagi yang pernah menggunakan kayu siwak tentunya tahu, apa namanya, serat dari kayu arok itu sangat padat, luar biasa. Kalau kayu-kayu biasa, biasanya kan ada ruang di tengah-tengahnya itu bolong, tidak pul. Tapi kalau kita lihat kayu arok itu pul, padat, dan seratnya halus, artinya tidak melukai gigi dan gusi. Lebih dari itu dijelaskan bahwa dalam kayu arok itu banyak sekali apa, enzim yang bisa apa, zat yang bisa menstabilkan apa, bakteri yang ada di mulut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar memakan bangkai dari hewan laut itu halal? Apakah hewan ini khususkan ikan saja atau semua hewan yang ada di laut? Jazakallah khairan. Ini dalilnya sudah kita baca ya di pertemuan yang pertama, hadisnya, hadis sahih, bahwa ada sebagian sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, kami pergi ke laut, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami bawa air tapi sedikit. Fa in tawadda'na bihi 'atishna, kalau kami gunakan untuk berwudu kami kehausan. Boleh tidak kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi berkata, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di laut itu halal, suci airnya, halal bangkainya. Bangkai hewan yang hidup di laut. Bangkai hewan yang hidup di laut tentunya selama masih bagus ya. Kalau sudah busuk, sudah berbau, ya jangan dimakan. Tapi masih, artinya bangkai itu baru saja mati, masih layak dimakan, ya dimakan. Karena dalam Islam ada dua jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai samak dan jarot. Jarot itu apa? Belalang. Allah alam bissawab. Tapi kalau ada kuda jatuh ke laut, oh ini bangkai laut, bukan. Tapi hidup di laut, hewan yang hidup di laut. Baik, ada Ummu Rahmat, coba kita angkat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya tadi udah dijawab yang dari WA, yang saya tanya sholat 4 rakaat ba'da asar dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, anak pernah nanya. Mohon maaf Ibu, ba'da asar atau qobla asar? Iya, qobla asar sama ba'da zuhur yang para rakaat itu. Nah, disitu pernah ditanya, katanya hukumnya mahru Ustaz, tidak boleh dikerjakan terus menerus. Yang qobla asar atau ba'da zuhur? Ba'da zuhur 4 rakaat dengan qobla asar 4 rakaat. Iya. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Jadi saya baik. Ini, iya. Baik. Hukumnya baik. Makruh katanya begitu Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Sebaiknya bagaimana kita mengerjakan kalau rutin begitu, apakah benar kita tidak berdosa atau bagaimana, mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Iya, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Hukum kaitan dengan zuhur jelas kalau zuhur. Ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Ummu Habibah, ada hadis Abu Hurairah kalau saya tidak salah, bahwasanya Rasulullah mereka Ummu Habibah dan Ibnu Umar berkata, ada kalau Ibnu Umar berbicara tentang 10 rakaat. Ya, apa namanya? 10 rakaat yang biasa dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6 ya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu 10 rakaat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ummu Habibah berkata ada 12 rakaat yang kalau kita jaga maka dengannya kita akan dibangunkan rumah di surga. Berapa? 12 rakaat yang dengannya kita dibangunkan rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat yang kalau kita kerjakan terus-menerus maka dibangunkan untuk kita rumah di surga. Ada riwayat yang lain mengatakan 14 rakaat sehari semalam yang kalau kita jaga, ya, kita kerjakan, maka dengannya Allah mengharamkan jasad kita dari neraka. Allah haramkan badan kita menyentuh api neraka. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam, 4 rakaat setelah zuhur, 2 kali salam, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini hadisnya sahih semua. Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk menjaganya, mendawamkannya. Ya. Adapun kaitannya dengan qobliyah asar, ya, sebenarnya tidak ada yang muakkad. Tidak ada yang muakkad artinya tidak ada yang ditekankan. Walaupun para ulama mengatakan tidak masalah kalau kita mau sholat 2 rakaat sebelum asar. Berdasarkan keumuman, makna yang umum yang ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini as-shalah. Setiap kali antara azan dan iqamah ada salat, yaitu salat 2 rakaat. Di sini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, ya, Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, ya. Oleh karena itu saya katakan tidak masalah walaupun bukan muakkad. Yang muakkad yang tadi yang kita sebutkan, ya, yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat itu yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita sebut dengan istilah rawatib, salat qabliyah dan ba'diyah. Ini barangkali yang apa namanya disebutkan di sini dalam kitab Al-Mughni, hadis ini yang tadi kita katakan 4 rakaat sebelum asar merupakan anjuran untuk salat sunnah qabliyah asar. Namun tidak menjadikannya sebagai salat sunnah rawatib yang terus menerus dengan dalil Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini tidak dimasukkan dalam daftar salat sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh sekali-kali kita mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, tetapi yang rawatib yang selain itu, yang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Allah alam bisab. Ada siapa ini? Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, ya. Silakan Bapak Pandi. Mohon maaf, saya pagi dari Lampung Bayi Kanan. Barakallah. Ingin bertanya bahwa dalam surat Al-Hujurat itu kita dilarang untuk berprasangka dan mencari kesalahan dosa orang lain. Yeah. Bagaimana kalau kita sedang sholat yang menemui bacaan imam yang salah atau di bacaan doa-doa yang lain, apakah kita tidak termasuk orang yang mencari kesalahan orang lain? Terima kasih Ustaz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pandi di Waikanan, Lampung, bertanya tentang firman Allah surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian tajassus mencari-cari kesalahan saudara kalian, dan janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ataukah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentulah kalian tidak menyukainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mendapatkan bacaan imam kita yang salah, apakah itu masuk ke dalam konteks ayat ini? Tidak. Ya, kalau memang ada kesalahan ya kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Misalnya imam salah atau ketinggalan satu ayat atau ketinggalan satu potong dari kalimat ayat, kita perbaiki, tidak masalah. Itu tidak masuk kategori mencari-cari kesalahan. Tetapi itu bagian dari apa namanya perkara yang dianjurkan oleh syariat, bahwa ketika imam membaca Al-Qur'an, wa idza qara'a fa ansitu, dalam riwayat Imam Muslim, kalau imam sudah mulai membaca Al-Qur'an maka ansitu, bukan hanya dengarkan tapi simaklah. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang, ya ayat yang lompat, tidak masalah kita mengingatkan, atau imam lupa misalnya kita mengingatkan, itu tidak masuk ke dalam kategori ayat ini. Adapun yang masuk kategori ayat ini, ya kita suuzon kepada seorang muslim, ya kita tidak memiliki bukti apapun lalu kita berikan prasangka yang buruk, ini masuk ke dalam ayat ini. Kita cari-cari kesalahan saudara kita, apalagi seorang dai, kita cari-cari kesalahannya, lalu kita senang ketika seorang dai terpeleset salah, lalu kita katakan tuh kan dia sesat. Jadi sebagian orang hari ini nunggu-nunggu seorang dai itu salah. Karena memang ini bukan ustadz dia, maka dia tunggu-tunggu kapan ini ustadz meleset. Kalau ustadznya salah saja satu poin, langsung, tuh kan salah dia. Saya sudah bilang dia itu sesat. Ini tajassus, mencari-cari kesalahan. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah. Adapun membenarkan bacaan imam tentunya tidak masuk ke dalam larangan dalam surat Al-Hujurat. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kelima dari pesan singkat, apakah wanita yang sedang haid tidak boleh berada di dalam masjid? Menurut jumhurul ulama tidak boleh. Mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh, kecuali sekedar lewat saja, itu tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mensucikan kencing atau najis lainnya di tempat tidur, di atas kasur? Terima kasih. Allah alam bisawab, ya bisa menggunakan air kalau memang mungkin, atau dijemur misalnya, kan toh pada akhirnya kita tidak jadikan kasur itu sebagai tempat sholat, dia dijemur saja ya, atau disiram air kalau mungkin, karena kan sebagian jenis kasur seperti kapuk itu kalau disiram air, airnya diam di dalam, tidak mau keluar airnya, ya artinya dia sulit dijemur, kapuk ya, yang kapuk ya. Kalau yang busa ya tentunya lebih mudah untuk dibersihkan ya, artinya dibersihkan saja, kalau bisa disemprot, kalau bisa disabun ya sesuai kemampuan saja. Dan kalau memang sudah ada najis, jangan dijadikan alas untuk sholat. Allah alam bisa. Ada penanya dari Aceh, assalamualaikum. Terputus ya, ada barusan penelpon kita dari Aceh, tetapi sepertinya terputus ya, bisa dicoba lagi. Pertanyaan yang ketujuh dari pesan singkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batas waktu qobliyah subuh zuhur untuk perempuan yang sholat di rumah itu kapan? Kalau saya seumpama saya sholat zuhur jam 1, apakah masih bisa sholat qobliyah zuhur 4 rakaat? Allah alam bisawab, tidak masalah ya. Saya tidak mendapatkan ada larangan terkait dengan hal itu. Yang pasti qobliyah itu ya sebelum zuhur, ba'diyah itu setelah zuhur. Begitupun subuh ya, kalaupun ibu misalnya sholat di rumah, sekarang azan subuh misalnya pukul 4:30, ibu jam 5 baru sholat, masih boleh qobliyah, tidak masalah ya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa, di mana ibu? Ibu Umu Hawa di Bener Meriah Aceh tadi, Ustaz. Masya Allah, Bandar Meriah. Meriah, Bener Meriah. Bener Meriah Aceh, ibu ya. Silakan ibu. Iya, iya. Silakan ibu. Bener, Bener Meriah, Ustaz. Baik, Bener Meriah Aceh. Silakan ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita sudah sholat Isra, apakah kita sholat duha lagi itu? Baik, itu saja ibu. Satu lagi, Ustaz, bagaimana cara istighfar yang dikirimkan ke orang tua yang sudah meninggal? Istighfar, istighfar yang dikirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Iya. Apakah kita harus niatkan lagi, atau katanya anak hasil jerih payah orang tuanya, apapun amal soleh yang kita lakukan akan otomatis sampai tanpa kita niatkan. Baik. Gimana penjelasannya, Ustaz? Baik ibu. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, kalau kita sudah salat isyraq lalu kita hendak sholat duha, kata para ulama ya tidak masalah, bukan lagi waktu yang dilarang. Tetapi waktu sholat duha itu kan apabila matahari mulai naik. Dan apa namanya, waktu yang paling utama sholat duha itu adalah ketika dalam hadisnya ketika anak unta mulai kepanasan. Ya, artinya menjelang waktu zuhur, tapi bukan pas matahari tepat di tengah kepala. Taruhlah jam-jam 11, setengah 12, itu waktu yang baik untuk melaksanakan sholat, sholat duha. Tapi kalaupun mau disambung, itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Yang dilarang untuk sholat adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Begitupun waktu dilarang sholat adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala. Itu tiga waktu, walaupun kalau dirinci ada lima waktu dilarang sholat. Adapun kaitan dengan mengirimkan istighfar untuk orang tua, Allah bisawab, istighfar itu artinya memohon ampun. Artinya ketika ibu mengatakan astagfirullah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, aku minta ampun. Astagfiru, ya, jadi dari kalimat, kalau kita kembalikan ke fiilnya, kata kerjanya istaghfara yastaghfiru istighfaron. Istaghfara hukum asalnya adalah dari kata ghafara, ditambahkan ada berapa tambahan itu, alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta dalam fiil kata kerja bahasa Arab itu menunjukkan kata meminta. Istaghfara yastaghfiru istighfaron artinya meminta ampun. Kalau saya meminta ampun, bahasa Arabnya astagfiru, astagfirullaha wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Oleh karenanya kita tidak bisa mengirimkan istighfar untuk orang tua. Karena ketika ibu berkata astagfirullah, astagfirullah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya mohon ampun, saya mohon ampun, bagaimana kita kirimkan ke orang tua? Lalu bagaimana, Ustaz, saya ingin memohonkan ampun untuk orang tua? Ya katakan rabbighfirli waliwalidayya. Ya rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Ya, ini namanya ampunan. Ya tapi Ustaz saya tidak bisa bahasa bahasa Indonesia. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku. Begitu. Jelas ibu? Ya. Jadi tidak bisa kita istighfar 100 kali lalu kita katakan istighfar ini untuk orang tuaku. Karena istighfar saya mohon ampun. Saya mohon mohon ampun, astagfirullah, saya mohon ampun. Ketika Allah berfirman, fastagfiru, ya fastagfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah. Artinya ya kita astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau kita ingin memohonkan ampun untuk orang tua kita, tentunya kalimatnya lain lagi. Misalnya rabbighfir walidai, rabbighfir walidai. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Begitu kalimatnya. Allah alam bisawab. Masih ada pertanyaan terakhir? Ini pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat. Pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum berkurban bagi orang yang telah meninggal? Terima kasih. Tentunya ini perkara yang khilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan, karena menganggap ini adalah bagian dari sedekah dan sedekah itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dalil tidak boleh, karena walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keluarganya yang sudah meninggal, tapi beliau tidak pernah menghususkannya untuk misalnya Abdullah atau Qasim atau misalnya Zainab atau Ummu Kulsum atau Ruqayyah atau Khadijah, tidak pernah beliau melakukannya. Artinya ada dua pendapat, ada yang membolehkan berdalil bahwa itu bagian dari sedekah dan sedekah boleh diniatkan oleh orang yang sudah meninggal, ada yang berkata tidak boleh karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya, Nabi tidak pernah melakukannya. Walaupun para ulama sepakat pahalanya bisa sampai untuk orang yang meninggal. Misalnya kita katakan, ya Allah, saya niatkan kurban ini untuk keluarga saya, maka masuk di dalamnya yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, Allah dalam hadis Rasulullah ketika berkurban berkata Bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad. Begitu doa Nabi Muhammad ketika akan berkurban. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.